ilhamul malaika, atau sering disebut kita dapat ilham. Jadi dapat ilham itu tidak perlu pergi ke umum terus menjadi begini. Ilham itu sudah setiap saat kita dapat. Cuma kita yang tidak paham kalau lagi dapat ilham. Dan beginilah cara Allah membimbing orang-orang beriman itu, sehingga dia selalu lurus di dalam Allah dengan dikuatkan ide-ide malaikat ini, lintasan-lintasan dari kemalaikatan ini, bisikan-bisikan malaikat yang ada di dalam dirinya, yang cirinya dua tadi. Saya mau menjelaskan tadi, saya memberikan ciri ketiga. Ciri ketiga bisikan dari malaikat itu, ke hati kita terasa lega, tentram, tenang. Jadi kalau misalnya kita itu dapat ide yang di batin itu rasanya menentramkan, sudah baik, sesuai dengan Quran hadis, sudah itu pasti dari malaikat dan ucapkan alhamdulillah ini, karena Allah memilih kita untuk terus dibimbing di dalam ini. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran, Allah yatawalla shalihin, Allah yang akan membimbing orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik berbicara. Biasanya orang bertanya-tanya bagaimana Allah akan membimbing orang-orang yang beriman. Allah akan menghadirkan malaikat itu di dalam hati kita dan kemudian menguatkan ide-ide positif kita, bahkan memberikan ide-ide positif itu sehingga kita tetap lurus di dalam Allah. Akan tetapi setiap ada ide yang baik, ide yang bagus, ide kebenaran di dalam diri kita itu serta-merta akan ada penolakan. Begitu kita kepingin punya ide, mau membangun masjid misalnya, saat itu juga ada bantahannya. Jangan, masih punya kebutuhan ini. Loh, bantahan ini siapa yang menunjukkan? Kok menjadi lawan dari ide positif ini, terus ini dari mana? Ini yang disebut oleh Rasulullah walamatu min adu, ini adalah langkah bisikan dari musuh setan, musuh setan. Ciri adu syar, janjinya itu buruk meskipun kelihatannya baik di awal, tapi ujungnya buruk. Setan itu cuma bisa menghias-hiasi kemaksiatan, keburukan, tapi aslinya itu buruk tetap. Orang yang tidak mau sedekah, rasanya dia akan banyak uangnya. Merasa banyak uangnya tanpa sedekah itu karena pikirannya ditipu oleh setan. Padahal begitu meninggal, tidak ada yang dia bisa bawa. Karena hidup ini seperti mimpi, begitu dibangunkan, bapak tidak bisa membawa sebutir nasi di dalam mimpi. Seperti itulah kagetnya orang yang di dunia ini kaya raya, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apa-apa di akhirat. Begitu dia dibawa pulang oleh malaikat, dia baru kebingungan karena satu butir nasi pun di dunia dia tidak sanggup bawa, kecuali amal jariahnya, kecuali amal ibadahnya yang nanti bisa berbuah selamanya di akhirat. Maka ini tipu daya iblis, tipu daya setan. Sama juga ketika orang berselingkuh, pada saat dia mau selingkuh, mau korupsi, tampaknya senang. Tapi kalau orang itu mau memikirkan agak tenang sedikit, dia akan tahu ini akan merusak semuanya. Karirnya akan rusak, semua keluarganya akan rusak. Dan ini akan datangnya kerjaannya merusak-rusak lagi. Maka orang itu akan segera tahu bahwa ini dari setan. Dan ciri keduanya selalu bertentangan dengan Quran hadis, bertentangan dengan kebenaran. Maka ciri ketiganya Syaikhullah memberitahu kita, bisikan setan itu membuangkan perasaan risau, perasaan gundah gulana, perasaan bingung. Apa itu bisa lihat orang tidak pernah mencuri, tiba-tiba mau mencuri HP temannya di kantornya. Belum mulai saja dia sudah keringatan, sudah bingung. Kenapa? Ya karena dia sedang merusak konstruk batinnya yang semula positif dirusak dengan ide negatif, merusak kondisi batin yang baik menjadi buruk, itu juga ada reaksinya. Dan reaksinya itu akan terjadi kerisauan di dalam batin, ada ketimbangan di dalam batin. Tapi kalau ini diteruskan, akhirnya dia benar-benar nuri, itu rusak yang pertama kali. Kalau terus diulang, akhirnya konstruk batinnya menjadi negatif. Sehingga kalau dia nanti nyuri, dia korupsi, dia selingkuh, dia tidak lagi merasa galau, tidak lagi merasa risau, dia tidak lagi merasa bingung. Kalau diteruskan, justru dia malah senang korupsi, senang berbuat buruk, senang nyuri, senang ini sudah senang. Kalau ini senang diteruskan, dia akan ketagihan, bahkan bangga dengan maksiatnya. Ini ciri Allah melaknat batin orang. Kalau sampai orang itu dibuat oleh Allah senang nikmat dalam kemaksiatan, inilah sesat-sesatnya orang. Harusnya orang itu muat dengan kemaksiatan. Kalau konstruksi batinnya bagus, orang itu harusnya muat. Tapi kalau sampai menyenangi maksiat, ini sudah salah hari ini. Sudah salah. Dan ini pasti akarnya di niat yang dibiarkan tadi. Dilampak-lampak, dibisikkan batin dari setan yang dibiarkan. Dua ini yang dasar pembisik yang ada di dalam diri kita. Tetapi para ahli ulama, termasuk Imam Ghazali dan Syaikhul Qadhi Al-Jilani, mengingatkan bahwa ada juga pembisik ketiga yang itu dari dalam diri kita sendiri, yang disebut dengan bisikan nafsu. Kalau bisikan malaikat disebut ilham, kalau bisikan setan disebut waswas. Maka bisikan dari nafsu kita sendiri disebut hawajis. Hawajis. Ya, kita punya keinginan-keinginan yang itu muncul dari nafsu kita sendiri. Dan jangan dianggap remeh nafsu kita, karena nafsu kita pun sudah sangat hebat membuat orang menjadi negatif. Nafsu kita disebut hawajis. Yang satu dari Allah langsung, hanya orang-orang yang sudah sangat suci batinnya, sangat bersih batinnya, yang mampu merasakan ide langsung dari Allah di batinnya, yang disebut dengan khafirul yakin. Khafirul yakin, bisikan yang yakin yang langsung dari Allah. Para ahliyatillah dia senantiasa berhijab kepada khafirul yakin di dalam memutuskan berbagai persoalan, sehingga dia menjaga kebersihan batinnya. Maka kalau kita lihat bisikan malaikat kita sudah mengerti, maka sekarang bagaimana bisikan setan itu kalau dibandingkan dengan bisikan dari nafsu kita sendiri? Ya, apa kita bisa menilai ini bisikannya nafsu, ini bisikannya setan? Kalau ini bisikannya setan, ini bisikannya malaikat, tadi sudah dijelaskan. Bisikannya malaikat itu ujungnya baik, bisikannya malaikat itu sesuai Quran hadis, bisikan malaikat itu menentangkan. Bisikan setan, dia ujungnya jelek, tidak sesuai dengan Quran hadis, dan membuat batin kita menjadi risau yang benar-benar. Sekarang kalau kita bedakan dengan nafsu, apa bedanya bisikan dari malaikat ini? Apa bisikan dari setan dengan bisikan nafsu? Imam Ghazali dalam kitab yang menjelaskan, bisikan dari setan itu alih-alih, dia berganti-ganti. Kenapa berganti-ganti? Karena bagi setan, maksiat itu tidak harus satu. Apa saja yang penting orang itu jatuh ke maksiat. Setan itu akan goda kita. Kalau bapak itu digoda matanya mau dirusak, suruh melihat yang haram, kuat bapak jaga, selalu bapak tundukkan dari yang haram, maka setan itu yang udah biar jaga mata. Tapi nanti telinga yang dibocorin oleh setan, akhirnya mata sih kuat tak pernah lihat yang haram. Cuma kalau ada orang nanti senang telinganya dengar. Tapi kalau kita sanggup jaga telinga kita bersih, mata kita bersih, mulut yang tiba-tiba senang menyakiti orang, ngomong orang sakit, suka tiba dirusak dari mulut kita. Kalau mulut kita jaga, setan akan rusak dari tangan kita, kaki kita. Kalau semua anggota tubuh sudah kita jaga, pikiran kita yang dibawa kemana-mana, angan-angan kita dan sebagainya. Nah, ini tipu daya setan. Dan maka kalau setan itu biasanya godanya ganti-ganti. Subuh sudah ada Allah. Karena setan jangan terik, jangan terik. Enak tidur, enak tidur. Kamu ibu kita lawan, enggak, saya mau bangun, saya mau sholat. Saya kan tidak, ya udah tahu. Untuknya buru-buru ya, nanti terlambat. Lambat. Maka untuknya buru-buru, enggak sempurna cara kita basuh wajah kita, enggak sempurna cara kita membasuh anggota untuk yang lain. Kecepat kita bisa. Untuknya tidak sempurna, untuknya tidak sah, sholatnya yang tidak sah, tinggal capeknya, tinggal capeknya. Ya kita harus mengerti, kalau memang ada buku panjang, hati-hati sebelum wudhu itu, di bawah buku itu diambil air dulu, ya, tangan itu disela-selai dulu, supaya jangan sampai wudhu di bawah buku itu tidak terbasuh. Kalau di bawah buku itu tetap kering, meskipun sudah wudhu ya tetap basah, tidak sah. Kemudian orang harus tahu mana anggota wajah yang harus dibasuh. Di atas ini mulai di awal punggung rambut, ke samping ini. Kalau Imam Syafi'i bentil kuping ini, nanti Imam Hanafi kalau saya tidak salah ingat itu seluruh kuping ini ke bagian wajah. Tapi Imam Syafi'i sampai sini. Kemudian sampai dagu. Nah terus kalau punya jenggot, dia harus ngerti. Kalau jenggotnya jarang-jarang harus terkena air. Karena itu sebelum wudhu sudah dikenakan air dulu sampai ke kulitnya. Ya sampai ke kulitnya. Tapi kalau jenggotnya lebat, dia cukup diusap di sela-sela. Dan seterusnya. Orang harus mengerti pikirnya yang baik. Karena setan akan menipu kita dari situ. Wudhunya buru-buru, akhirnya tidak sempurna. Cara kita menipu. Maka kalau kita bisa wudhu dengan baik, setan wudhu, ya sudah wudhu yang baik. Tapi selesai wudhu terus diingatkan oleh setan. Ya nanti sholatnya sholat sendiri saja ya. Nggak usah ke masjid, imamnya panjangan kalau kita suka, kamu ngantuk-ngantuk. Enak sholat sendiri di rumah. Kalau itu kita lawan, enggak, saya mau sholat di masjid. Biar pahalanya tambah banyak. Mundur lagi, ya udah saya sholat masjid. Berangkat kita ke masjid, tapi nanti begitu sampai di masjid ketemu teman, gimana kabarnya? Nanti ngomong panjang, imamnya udah takbir masih ngobrol aja gitu. Ya kita dirusak oleh setan di sini. Kalau kita sudah bisa takbir, Allahu Akbar, kita jamaah, tapi begitu Allahu Akbar kita dicuri oleh setan kesadaran kita. Kalau bapak ibu ikut imam Syafi'i, yang namanya niat itu kan muktadinan bil awal. Niat itu harus bareng dengan perbuatan pertama di dalam ibadah. Perbuatan pertama di dalam ibadah sholat itu yang takbiratul ihram. Maka orang itu harus niat pada saat mengucapkan Allah. Ini di sini ya Akbar selesai niatnya. Coba kalau orang itu niat pada saat Allah Akbar, bisa orang itu cepat takbirnya. Bisa. Karena dia harus isi hatinya, saya niat sholat subuh dua rakaat menghadap kiblat makmum adaan fardu kepada Allah. Berapa ya? Jadi harusnya kan Allah. Kan itu. Kan tapi kadang-kadang setan itu jebak begitu di rumah. Kita sudah berukur, sudah takbir, masuk dulu, masuk Allah. Belum, niatnya di mana? Betul ya? Niatnya di mana? Niatnya udah kececeh. Niat kececeh. Kalau ikut Imam Syafi'i, ya sah. Betul ya? Ya sah. Dulu ini saya kan masih bisa dicepat di sini. Untung sih kalau ikut Imam yang lain tetap sah. Betul ya? Imam yang lain tetap menyebut sah. Pokoknya Bapak berdirinya di waktu subuh, nyata-nyata sudah mau sholat subuh, ya sudah diangkat, itu sudah pasti sholat subuh. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap minimal, kalau untuk Imam Syafi'i minimal Bapak menentukan ini sholat apa, minimal itu niat. Jadi niat sholat subuh dua rakaat, minimal niat sholat subuh ya. Jadi kita pas Allah minimal ibadah saya niat sholat subuh waktu minimal saya niat sholat subuh ada bareng Allah. Cuma sempurnanya ya jelaskan usul di waktu subuh itu apa yang ada maklumat. Kalau niat sudah sempurna, bagaimana? Walahai setan akan goda Bapak dengan jenis tipuan kedua di dalam sholat kita. Tipuan kedua, tipuan ke satu, nantinya setan itu kalau noda kita itu kata Imam Ghazali ada tiga Pak modelnya. Strategi setan noda kita itu tipenya itu ada tiga. Yang pertama itu setan itu kalau noda dengan godaan, dan sebelum kita masuk ke setan, goda itu tidak itu sudah kenal setan pernah, tidak kenal belum. Siapa setan itu Pak? Setan itu siapa? Setan itu keturunannya iblis. Nah, iblis siapa? Iblis itu kalau dibuka kita tafsir jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan iblis itu dari jenis malaikat, tapi Imam Tabari atau Imam Nawawi itu lebih menekankan setan itu dari jenis jin sesuai dengan ayat Quran maka nanti ada jin setan dari jenis. Apakah Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang paling ahli tafsir salah ketika menyebut setan itu dari kelompok malaikat? Tidak salah juga. Apakah kemudian Imam Suyuti salah ketika mengatakan setan itu dari jenis jin? Tidak salah. Lepas dua-duanya tidak salah, yang benar itu yang mana? Yang dua-duanya benar. Lepas dua-duanya iblis itu jenis jin. Yang sebelum adanya malaikat, sebelum adanya manusia di dalam kitab Sirajul Thalibin ini diungkap, sebelum manusia diciptakan, Allah memilih jin terbaik, karena memang yang menempati bumi ini jin, jin yang paling baik, yang paling ahli, yang paling ahli ibadah, yang paling taat ke Allah, yaitu nanti yang namanya iblis itu ya dia. Jadi jangan keliru Pak, jangan dikira iblis itu makhluk jelek. Iblis itu jelek nanti ketika ada adab sebelumnya. Wah, top levelnya makhluk itu iblis Pak ya. Sesempurna-sempurnanya makhluk itu iblis. Saking ahlinya iblis itu sampai oleh Allah diangkat di langit dunia. Di langit dunia kemudian dapat gelar Al-Abid, yang paling ahli ibadah dari makhluk Allah iblis. Dan cuma di langit kedua sangat ahli ibadahnya, diangkat lagi di langit kedua dapat gelar Az-Zahid, yang paling zuhud, yang paling tidak mau dunia itu iblis. Naik langit ketiga dapat gelar Al-Wali. Jadi iblis sudah pernah jadi waliullah. Iblis pernah jadi kekasih Allah. Nah, saya mengungkap kisah ini biar Bapak tak kaget. Kalau ada orang sok spiritualis, sok ngomong batin, sok ngomong persoalan ruhani, tidak ikut sunnahnya Rasulullah, sudah jelas iblis siap montang-mantingkan, iblis siap mengocar-kacirkan batinnya di jalan Allah. iblis sudah hafal jalan menuju Allah, dan iblis siap membuat imitasi pengalaman rohani dari level awal sampai level puncak, sehingga orang itu merasa seolah-olah mendapatkan apa yang didapatkan oleh para awliya dan anbiya wal mursalin, tapi sebenarnya dia tidak kemana-mana, cuma berada di dalam pelukannya iblis. Banyak orang yang ketipu. Tidak cuma di langit ketiga, iblis itu diangkat lagi oleh Allah. Di langit keempat, iblis itu dapat gelar Al-Arif, yang paling ngerti Allah, iblis. Orang itu kalau sampai dapat gelar Al-Arif bila Islam, itu top. Seperti Al-Arif bila Ibnu Ajib al-Hasan. Ibnu Ajib al-Hasani yang syarah kita dikau dan juga kebencana kita berikan. Dan kita mengikut dari Imam Isyar dan Hekam. Itu bagus sekali. Sudah ngerti Allah benar orang itu. Tidak ada itu. Bila diterima, diangkat lagi iblis ini dapat gelar At-Taqi. Yang paling bertakwa dari makhluk Allah iblis. Diangkat lagi bila diterima, iblis dapat gelar Al-Khazin. Yang paling jaga hukum Allah itu iblis. Sekarang Bapak saya tanya, iblis memang pernah maksiat ya Allah? Tidak. Iblis memang pernah ninggalin kewajiban ke Allah? Tidak. Iblis memang pernah zina? Tidak. Iblis memang pernah melanggar hukum-hukum Allah? Tidak. Dosanya iblis cuma satu, disuruh sujud tidak ragu, sombong, itu tak. Selain itu tidak pernah dosa iblis itu. Cuma itu cukup bagi Allah untuk menghancurkan iblis, karena dia memiliki sifat yang terburuk itu, hasud dan sombong. Diangkat di langit ketujuh dalam kitab surat Al-Taubah, iblis mendapat gelar kemalaikatan Azazil Manadia. Sebelum bernama iblis, di level malaikat dia bernama Azazil. Setelah itu oleh Allah iblis dipersilahkan menjadi penjaga surga hari Sulhjannah selama 40,000 tahun. Setelah itu iblis dipersilahkan oleh Allah tinggal bersama para malaikat selama 90,000 tahun. Setelah itu iblis diangkat menjadi penasehatnya malaikat. Bukan cuma penasehat partai, sudah 20 tahun sudah Bapak berhak mengaku masyarakat sini. Iblis sudah 90,000 tahun. Ya wajar juga kalau seandainya ada mufasir yang mengatakan dia dari kelompok malaikat. Sedang bicara di mana makom dia waktu disuruh itu. Tapi kalau asli dia dari mana asalnya? Nah itu dari sini. Kemudian iblis oleh Allah diizinkan taubat di Baitul Makmur. Taubat di Baitul Makmur di atas arsy sana. Yang Ka'bah itu secara zahir, yang kita lihat secara batin Ka'bah itu tembus sampai ke arsy, sampai ke Baitul Makmur. Di Baitul Makmur itu para malaikat senantiasa taubat di sana seperti taubatnya kita di sini. Iblis itu diizinkan taubat di situ, taubat iblis. Oh, selama 14,000 tahun. Jadi iblis itu 14,000 tahun tobat dan ngetek. Maka kalau ada orang ahli maksiat, tadi iblis tiap bulan pergi ke Mekah umroh. Saya akan bilang, yang kuat iblis 14,000 tahun rusak, yang tetap rusak. Kalau tidak mau tobat, tetap rusak. Jangan dikira kemudian datang ke Mekah dengan membawa uang haram, uang suka, kemudian akan terjudi di sana. Malaikat itu pintar. Kalau Allah ditipu, Allah menipu dia. Apalagi kalau orang nipu-nipu makhluk dengan nama Allah, itu sama saja rantai Allah untuk menurunkan azabnya yang berlipat-lipat. Karena itu Rasulullah selalu mengesankan, kalau kamu maksiat jangan pakai bismillah. Maksiat pakai bismillah. Kamu mau jadi dukun jelek saja masuk pada nama ustaz, masuk pada, ya udahlah kalau mau jelek-jelek saja, tidak usah pakai simbol-simbol Islam. Itu nantai ada Allah hebat. Jangan bermain-main dengan Allah, karena Allah akan membuat tipuannya lebih biasa. Wamakan memakai Allah, wamakan memakai Allah. Begitu orang itu mencoba tipu Allah, dia akan ditipu oleh Allah dengan tipuan yang lebih biasa. Tidak bisa orang itu bermain-main dengan Allah. Ini Iblis. Ini Iblis. Cuma ketika nanti Iblis, setelah terjadi kekisruhan di alam jin hitam, jin putih, jin itu ada dua, ada jin hitam, ada jin putih, aliran hidupnya. Jin putih itu biasanya sesekali membantu umat Islam. Kalau jin hitam itu yang bantu dukun-dukun, maka tukang santet, dukun, ahli ilmu hitam itu perkataannya dengan jin hitam. Tapi kalau ada kiai, kok masih menggunakan jin? Itu biasanya jin putih. Hukumnya orang menggunakan jin tergantung perangkatannya. Kalau kita ikut penjelasan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Ibtida' ila Shiratal Mustaqim, kalau perangkatan awalnya dia dengan jin, dia kalah, dia di bawah jin, dia ulamanya setan. Tapi kalau dia menang, jinnya memang tunduk, dia tetap ulamanya Allah. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan persoalan perangkatan dengan jin. Tapi tetap sebaik-baiknya jin itu tetap seburuk-buruk orang Islam. Jin itu tidak bisa lepas dari watak dasar yang penipu. Dia tetap akan nipu-nipu juga. Karena itu tinggalkan jin. Tinggalkan jangan nipu-nipu. Kita tetap terus jalan. Nah ini Iblis. Begitu Iblis itu, waktu alam jin ini terjadi pertempuran, raja jin yang dari aliran putih yang bernama Abdul Aziz itu meninggal dunia menurut Imam Suyuti. Begitu meninggal dunia, maka Allah menurunkan malaikat dan Azazil tadi untuk mendamaikan, menang. Maka sementara waktu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kekhilafahan itu. Pemimpin bumi langit itu sementara waktu diberikan pada pada saat Iblis memegang kedudukan pemimpin bumi langit ini, Allah memanggil malaikat. Al-Mushayyidul-Azim, wa yukala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa rahmu safihu bi 'abdika wa mu'tasima. Allah panggil malaikat, malaikat, aku mau menjadikan makhluk yang sebenarnya khalifah di bumi. Nah mereka kemudian menyangka nanti makhluk itu hanya berbulu-bulu, hanya mengalirkan darah. Para mufassir mengatakan, kenapa malaikat bisa punya ilmu untuk menyangka Allah bahwa nanti manusia itu akan berbulu-bulu? Kok manusia belum pernah dihadirkan di muka bumi? Karena sudah ada kejadian baru jadi keturunan jin yang terus bertempur itu. Dengan itulah malaikat kemudian mengira-ngira berarti manusia akan melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya Allah menciptakan manusia. Imam Suyuti menjelaskan tubuh Adam itu diciptakan Allah dari Firdaus, tanah Firdaus, dan kemudian diletakkan di dalam surga Firdaus sebelum diberi roh. Antara 10 sampai 40 hari Iblis itu untuk ngecek apa istimewanya makhluk baru ini, seluruh barang itu masuk dicek ada apa ya. Dan akhirnya kata Iblis tidak ada apa-apa. Maka ketika Allah memasukkan roh, Iblis tidak tahu roh, karena roh itu lebih logik daripada jin, setan, Iblis. maka iblis jin setan tidak bisa tahu roh. Roh bisa melihat iblis jin setan. Roh bisa melihat jin setan. Tapi iblis tidak bisa melihat. Iblis tidak bisa melihat. Karena itu ketika sudah menjadi Adam, iblis disuruh sujud, iblis tidak tahu. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud? Maka dia mengatakan, ada khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min aku lebih baik. Aku ini api. Dia itu cuma dari tanah. Lalu dia tidak tahu. Karena itulah kemudian dia menyombongkan dirinya. Kesombongan dan hasud inilah yang membuat iblis itu tersungkur, jatuh kepada lembah nisbah yang kemudian dia dilaknat Allah sampai hari kiamat. Nanti iblis ini punya 8 keturunan. 8 keturunan iblis ini yang menjadi divisi-divisi setan sekarang ini. Nah, ya, setan itu ada divisinya, Pak. Soalnya setan itu canggih, Pak. Iblis itu pinter. Yang orang selalu kira itu, dikira iblis itu tidak canggih. Iblis itu pinter sekali. Adam itu kan sudah pinter, Pak. Diajari Allah sendiri, wa'alama Adam al-asma'a kullah. Tuma'alun ma'alan malaikat. Kan Allah sendiri yang mengajari Adam, Adam sudah pintar. Adam kita saja masih bisa tipu oleh Iblis. Ya. Masih ketipu oleh Iblis. Berarti Iblis itu pintar banget. Maka kalau orang cuma mengandalkan pintarnya di jalan Allah, gurunya pasti Iblis. Agama ini tidak cukup, Pak. Dengan rasionalitas tidak cukup. Tidak cukup. Jangan seperti orang yang tidak ngerti. Nah, saja tidak cukup. Tidak cukup. Kita ini butuh pembimbing yang lebih sepuh, yang duluan jalan di hadapan Allah. Kata itu para ulama mengatakan, tidak bisa orang pergi ke Allah sendirian. Tidak bisa. Kita butuh pendamping untuk melihat benar dan langkah kita, untuk mengoreksi mana yang salah. Karena nanti iblis yang siap untuk menyesatkan itu, siap menyesatkan. Ini iblis, iblis. Maka setelah itu jadilah iblis ini raja dengan setan. Keturunan iblis itu yang delapan itu dijelaskan oleh Sayyidina Umar dalam tafsir. Cuma saya tidak hafal itu tadi, saya tidak siap ngomong tentang iblis. Di antaranya divisi iblis itu sekarang ada yang keturunannya Akwar. Nah, Akwar ini punya keturunan, divisi Akwar itu mangkalnya di supermarket. Ya, di pasar. Nah itu dia makan sih. Karena itu Rasulullah mengatakan kalau mau masuk pasar supermarket, baca bismillah takbir. Ya. Nah, doa dulu sudah mau apa? Apalah ya bapak tanya. Soalnya kalau tidak begitu, kena akwar itu. Apa itu? Kalau akwar ini kena pedagang, pedagang itu kalau ngomong lincah banget lidahnya, ini orang itu. Kok cek gampang kan? Ini satu perkara tuh 500 ribu bapak segitu dah. Kalau tanya apa? Baru buka. Lu kok gampang banget? Akwar itu sudah terkena akwar begini. Nah kita yang mau beli masuk supermarket itu kalau sudah kena akwar, mata itu udah kayak orang kesurupan ke selama itu mau dibeli, ini mau dibeli. Penting nggak penting itu urusan kedua. Ini kena tipu apa? Tapi begitu sampai rumah baru tuh, oh, sudah ada di rumah. Nah, ini apa? Adalah divisi dasir. Dasir itu nama setan. Jadi kalau ada orang namanya dasir berubah. Pak itu dasir masih dasir bahasa Arab. Saya dasir sudah ya sudah. Tapi kalau saya kalau saya apa ya palah. Jadi kalau perempuan ya saya simak gitu ya. Nah, makanya kalau film setan-setan itu kan nyai dasima. Ya memang dasim itu. Dasim itu yang kemana-mana dari bapak bagi saya. Tidak ada orang yang bisa lepas dari dasim. Kemana pun bapak dia ikut. Kalau bapak masuk rumah, tidak ucapkan salam, dia ikut masuk. Ya, masuk kamar, tidak ucapkan salam, ikut juga dia. Ikut juga. Kalau bapak makan tidak baca bismillah, ikut makan juga dia. Bapak minum tidak baca bismillah, ikut minum juga dia. tidur sama istri, tidak baca bismillah, ikut juga dia. Hanya tidak sih, hanya tidak sih. Ini yang bisa campur dengan anak kita. Yang kemudian Allah menyebut di Quran itu wasyariku ilmuwati batoka. Setan itu bisa campur dengan harta dan anak. Kapan setan campur dengan harta? Kalau punya uang tidak punya zakat, tidak pernah sedekah, uangnya masih kecampuran setan, keluarin. Keluarin. Kapan setan itu campur dengan anak kita? Kalau tidurnya bapak ibu sudah baca bismillah, setan yang campur anaknya repot diajak ke agama, turunnya susah. Kalau itu nanti kalau saya datang terus itu bismillahirrahmanirrahim, oh jangan cepat-cepat istrinya takut. Kalau saya setan apa kok bismillahnya cepat-cepat? Tidak, bismillahnya itu tanpa gerak. Jadi bismillah tapi tidak usah gerak, jadi ibadah bismillahnya. Ibadah bismillah. Itu apa? Dasih. Dasih. Nah ini sudah sekarang ini divisi-divisi setan itu lebar. Nah kalau kemudian setan itu strateginya tiga, kata Imam Ghazali. Yang pertama, setan itu akan nipu kita dengan bisikan yang negatif. Negatif. Pulang dari ngaji ini, sudah sholat, sudah ngaji. Sholat itu makanan rohani, ngaji itu minumnya rohani. Kan sudah hebat ini, sudah lengkap, pakai lengkap. Ajalah. Itu kadang-kadang melihat ada mangga, ragu, atau buah apa, muncul setan. Diambil enak, jalan, ragu, ragu. Kita global sholat sekarang dari diri. Tolong diambil enak. Ini dari mana? Ya ini setan. Bapak jalan, di pol, di belakang perempuan. Pikiran semacam-macam. Ini, kenapa? Ya ini setan. Bisa lepas dari repot, jadi saya memang bekerja setan. Kalau jadi kiai tetap saja juga itu loh ya, enak-enak ceramah, kalau dia diajar anak kuliah, anak kuliah kan cantik dan tinggal lah, enak-enak ajar. Ya kalau saya apa ya, walaupun saya tidak lagi, kalau saya tidak pernah memperhatikan, saya akan dilaporkan oleh mahasiswa saya ke bagian di bawah, Pak Sofi, ngajar tidak pernah lihat. Udah ada dilihat banyak. Jadi kalau kita ngaca, kita ngomong, kadang-kadang saya beritahu pocok-pocok hati, pengat-pengat hati. Nah ini saya hati-hati kalau ini diikuti. Loh sekedar pocok hati, tengah hati itu gak dosa. Kenapa? Itu masih setan yang lain. Tapi kalau kemudian namanya laki-laki ya senang juga perbuatan itu gak sekuat. Nanti kita akan bicara tentang intensitas bisikan dari setan ini. Jadi ini setan itu, jadi begini cara. Maka dia masuk dengan bisikan negatif. Tapi kalau bapak ahli ngaji, insya Allah cepat kok melihat. Pokoknya setiap guru itu pasti setan. Enggak tentu itu pasti setan. Melihat uang banyak, ada pasti sepuluh bapak sudah ahli. Ada yang dinakal itu. Ini kalau diambil seratus harganya enggak ada yang tahu. Insya Allah setan. Itu kata Rasulullah kalau sudah ada ini begini terus bertahun ya, in tahun tahun kita itu lemah sudah jangan sekuat lawan setan. Enggak saya kuat pak, saya kalau melihat orang itu sampai SMS ke perempuan, transfer ke perempuan begitu banyak itu wah jijik saya. Ya jangan begitu bapak, bapak belum ketemu perempuan yang membuat hati bapak bingung. Nanti kalau tiba-tiba ada perempuan yang bisa membuat bapak puyeng. Ayo, kalau nanti benar-benar didatangkan oleh Allah perempuan yang bisa membuat bapak bingung, kacau sendiri. Kalau bingung saya tahu, saya tahu ini siapa ya Allah, mudah-mudahan saya dijauhkan dari semuanya ini. Saya ini lemah ya Allah, hindarkan saya dari semuanya ini. Itu lebih baik kita doa begitu, minta ke Allah berlindung. Gampang lepas dari jenis satu ini karena kita gampang menilainya. Kalau bingung jenis kedua, yang ini yang ada di sholat tadi. Begitu jenis kedua ini, setan itu godaannya tidak negatif, godaannya positif. Godaannya positif, tapi tempatnya salah. Waktunya yang tidak benar. Coba, enak-enak sholat, Allah, diberitahu oleh setan. Kunci motornya hilang. Tidak hilang. itu ada di satu celananya warna biru itu loh yang kemarin. Oh iya, saya kan tuh masih lo ketemu. Iya, saya tadi itu. Uang yang kemarin itu, uang itu kan semua yang hilang-hilang diketik. Janji-janji yang lupa diketik. Janji-janji yang lupa diketik. Ya, saya tadi yang berlupa ke sini. Diketik. Ini kerjaannya saya tahu ngingetin. Ada ustaz yang tidak paham ke ruhani, kemudian dijelaskan. Ditanya, saat kenapa kalau kita sholat itu, barang-barang yang hilang bisa ketemu? Jawabannya ngawur. Itu karena kondisi batin kita sedang bersih. Jadi semua barang-barang bisa hilang, bisa ketemu. Karena itu kalau kita lagi kehilangan, sholat dua rakaat biar ketemu. Ngawur itu Pak. Ngawur itu, kita sedang dirusak batinnya oleh setan. Kehusuan kita diusah kok bersih gimana? Gitu loh ya. Jadi setan itu mencuri kehusuan Bapak dengan semua hal yang Bapak anggap itu penting. Karena itu ketika Nabi Isa dulu punya sisir sama rokok, maka oleh setan dibilang oleh Iblis, meskipun kamu orang palsu, kamu cuma punya dua mangkok, punya mangkok sama sisir, aku masih bisa kacaukan sholatmu dengan mangkok dan sisir. Akhirnya dibuang sisirnya, sisirnya pakai tangan. Nah, mangkok tidak bisa, mangkok itu untuk kepentingan dia butuhan, jadi tetap di dalam. Terus saya mikir, Nabi Isa cuma punya mangkok saja, ini bisa masih sumbat, bisa goda. Lah kita itu mangkoknya saja berapa, sisirnya Bapak berapa. Terus saya tuh sangat coba sekarang kita lihat begitu Bapak takut Allah wabar takut semua Bapak tak pernah mikir motifnya saja tapi kenapa begitu Allah wabar motif saja dia itu kesayangan yang berapa ini mestinya ini begini kasar banget sih kabarnya. Baik itu agak gini dong. Ini warnanya gak mencik banget. Kasih warna gak tunggu itu. Tidak bagus. Ayo sekarang saya tanya, Bapak lagi sholat atau gambar? Ayo sholat atau gambar? Bil hakikoh. Kalau bohir sholat. Bil hakikoh secara hakikat. Lagi gambar sholat. Gambar Pak. Gambar. Bapak belum sholat itu. Gambar. Sekarang saya tanya, banyak atau sedikit orang yang sholatnya gambar? Ini yang membuat sholat itu tidak ngefek itu ini. Ini yang membuat sholat itu tidak menimbulkan efek tanda lipat syariwan muka. Yang membuat sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji muka. Karena dia tidak sholat sebenarnya, masih gambar. Maka kalau saya ditanya kenapa ada orang yang disolat tapi animasi ya, kayak apa sholatnya? Itu sholat benar Pak. Dulu aja jam 10 kok mau korupsi. Iya, setengah 10 itu diajak korupsi. Udah gini aja, mau enggak? Kalau enggak saya tinggal, saya mau sholat ini. Cepetan ini harus segera diselesaikan urusan dunia. Urusan korupsi bisa segera. Setelah itu pergi ke Jumatan. Bisa begini? Bisa. Ini bisa mau sholatnya cuma dohirnya. Ini yang disebut oleh para ulama suratu sholat bila hakikat. Cuma gambarnya saja seperti orang sholat, tapi tidak ada hakikatnya. Ini yang kemudian sholat yang tidak ngefek. Kalau ketemu Rasulullah, suruh ulang sholat begitu. Maka tidak usah kaget kalau ada orang yang cibirkan sholat, karena sholat itu tidak ngefek, dan sholat itu apa? Pak, seperti tentara itu bukan tentara. Tapi itu seperti tentara, karena kebing, terus bajunya dobek, cukurannya cepat. Iya, tapi dia coba tanya KTA-nya mana? Kartu anggota militernya itu. Coba Bapak divisi mana? Bapak dari mana? Nah ketemu Pak kalau dilacak hakikat dia. Maka sholat juga begitu. Itu kalau dia takbirnya persis sholat. Yang dibaca persis sholat. Rukunnya persis sholat. Cuma ada omongnya di dalamnya ada sholat ya. Ini yang namanya sholat bila hakikat. Saya tanya ambil di situ. Semua ibadah kita akan dicuri oleh setan dengan berbagai ide. Udah kalau gitu saya mau belajar sholat khusyuk, sudah dapat pakai sajadah, langsung saja ke tekel. Ya udah, coba dong. Begitu bapak langsung sholat ke tekel. Allah, ini yang masa kurang benar. Ini yang menggunakan doa. Ketemu lagi saja. Kalau nanti lagi tambah parah, nanti jangan malah dicoba. Saya ngasih contoh supaya dihindari. Meyakinkan laki-laki kalau sholat Allah, sholat Jumat pakai sarung. Tiba jaga, jaga duduk. Belas. Apa saja dibaca. Setelah itu pakai kaos. Jam sholat pakai kaos. Ngapain lo baca? Sholat-sholat masih baca juga. Ini setan. Setan lah yang meminjam mata kita dari arah sujud untuk melihat kanan, kiri. Ini daya setan jenis kedua. Kadang-kadang informasinya bagus, sudah bapak tidak pakai, sudah kalau buku sholatnya saya tengah malam belajar khusyuk, sudah gelap, tidak ada siapa-siapa, sudah Allah, masih bisa. Apa kata setan? Kamu sholat malam ya, selesai sholat malam, sholat lanjut, sholat petir. Setelah sholat petir, nanti kamu cepat-cepat pengajian nanti, jadi sholat subuh di sana. Nanti kamu ada di setelah sholat subuh, udah jangan panjang-panjang. Nanti kamu gak kebagian tukang sayur. Tukang sayur yang misalnya itu paling murah. Setelah itu kamu pergi kerja. Setelah itu kamu kesini, setelah itu kamu kesini. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat atau agenda kerja hari ini. Keliru kita, tetap dimain-main. Terus bagaimana? Sholat yang benar itu belajar hadir pada maknanya. Kapan disebut khusyuk sholat kita itu ketika mulut, pikiran, hati satu sama. Kalau di sini mengatakan Allahu Akbar, ya semuanya Allahu Akbar, gitu loh ya. Ketika di batin itu mengatakan Rabbil Firli, mulut mengatakan Rabbil Firli, ampuni aku ya Allah. Batin itu nangis, pikiran itu menyadari. Ya Allah, kalau saya tidak benar ya Allah, ampuni saya ya Allah, warhamni. Sayangi saya ya Allah, kalau bukan kamu yang nyayangi saya, siapa ya Allah? Wajib bumi ini tutup semua kelemahan saya ya Allah. Begini, Allahumma hdini fi man hadaini ya Allah, tunjukkan saya ya Allah. Orang-orang yang lurus dalam hidupnya itu yang mana? Tunjukkan saya ya Allah. Tidak mau doa ini, ya terserah. Kalau sudah kita tunjukkan aja masih repot kita nyari. Itu banyak orang yang sesat ya benar. Nyari orang benar itu loh, kadang-kadang ini nyari guru yang benar itu loh, kadang-kadang tidak gampang. Kenapa? Karena orang yang palsu juga banyak, gitu loh. Maka kita minta ihdini, kita minta tunjukkan orang itu. Nah, kalau sudah kompak mulut dengan hati, pikiran, khusus apa? Khusus. Nah, kalau imamnya baca ayat Quran aja, kita tidak tahu maknanya, sudah ibadah kita tetap Allah. Yang penting Allah. Asal jangan dirutnya, imam lagi imam ini, Allah, Allah, Allah, di dalam batin saja Allah, kalau tidak langsung mati pada khusus kita, terhindar dari jenis kedua. Yang ketiga, ini godaan setan yang paling maju merusak kiai ustaz. Apa itu? Talbisul haqq bil batil. Dicampur oleh setan antara bisikan yang baik dan bisikan yang buruk. Awalnya bagus, ujungnya buruk. Contoh, dulu zamannya Yahudi, Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa itu ada yang sangat aneh. Nah, zaman sekarang kayaknya ada diri-dirinya juga sih. Makin ahlinya, sampai busuknya sholat, sampai setan bagian merusak sholatnya lari gitu, angkat-angkat, tidak sanggup. Lapor ke Inggris, aku tidak sanggup, udah orang ini. Ini orang busuk banget sholatnya, tidak bisa diganti. Apa kata Inggris? Sudah, saya yang menyesalkan dia, itu di bagian. Orang tidak bisa diganggu kehusukan sholatnya. Ini umatnya Nabi Musa ini lari ini. Maka akhirnya Iblis melakukan strategi yang berbeda sekali. Jika musola tidak bisa, mudah ganti. Aku yang akan strategi. Dicari perempuan yang paling cantik di desa ini. Ketemu perempuan yang cantik, langsung dicekik. Cekik. Katanya. terus dicekik oleh setan perempuan itu. Begitu dicekik, sakit. Begitu sakit, dibisikin orang tuanya. Kalau mau sembuh, itu bawa tuh. Itu orang itu, alim itu orangnya. Tidak mungkin dia mafiain anakmu. Itu usul orangnya. Alim, ustaz dia itu. Akhirnya dibawa lah oleh orang tuanya. Terakhir, ini benar di sini anak. Ya kalau ada milik, ya enggak. Menurut saya, aku tidak pacaran. Dibawa ke rahim. Begitu dibawa ke rahim, setan masih di sisi positif. Mau tidak diterima, jangan-jangan beri namu. Masa kamu tidak diterima, kamu tidak boleh, namu itu harus diterima, harus dihormati. Ya sudah. Akhirnya oleh orang tuanya dibisikin oleh Christine Ali di sini. Iya, ini lama di rahim. Tidak akan dia ngapain, ya orang Ali. Akhirnya ditinggal. Sampai akhirnya tidak terganggu, Pak, tetap ibadah khusus meskipun perempuan itu di kamarnya. Tetap khusus. Tapi kemudian Iblis disiki. Kata Iblis, baik, tolong kamu doa. Doakan itu kasih dia sakit. Bantu orang itu berpahala, disuruh oleh Allah. Positif bisikannya. Akhirnya doa, ya Allah, sembuhkan perempuan ini. Begitu rahim doa, ya Allah, sembuhkan perempuan ini, Iblis dihitung, lepas-lepas, dia terus dilepas, cekikan setan itu, sembuh perempuan ini. Begitu sembuh, perempuan ini pamit mau pulang. Karena gak sembuh, mau pulang. Mau pulang, kamunya juga gak ada apa-apa pikirannya rahim ini. Tapi kemudian setan mengingatkan, masa udah diobati pulang? Tidak tahu namanya, yuk ditanya namanya siapa, anaknya siapa, sekedar tanya nama, anaknya siapa, kan halal-halal saja nih, baik. Ya tidak apa-apa, cuma tanya nama. Tapi begitu, rahim ini nanya, namamu siapa, kamu tinggalnya di mana, anaknya siapa. Begitu perempuan ini jawab, wah itu Pak. Dia mengerahkan seluruh setan untuk menghiasi bibirnya, pipinya, gerak tubuhnya. Habis lah itu juga. Terkibir-kibir. Bingung lah itu. Paling dia di atas saja ada. Tapi dia belum teruji di hadapan perempuan. Banyak orang kali cuma alim di atas saja ada. Belum teruji. Memang kalau ngomong mah gampang, itu pokok-pokok itu. Lah, pokok-pokok. Bapak pernah tidak jadi pejabat? Tidak pernah, ya. Gampang, Pak. Ngomong. Gitu loh, ya. Ngomong. Ayo kalau ketemu uang, kuat tidak pernah. Gitu loh, ya. Kuat tidak pernah. Islam itu bukan teori. Praktekan. Kalau sudah ketemu uang, ternyata uang di tangan Bapak tidak kurang sepeser pun, malah tambah. Bapak, malaikat. Ada Musa pakai gelar-gelaran sudah. Kalau orang Pasuruan di daerah saya itu ya itu gampang ya orang alim itu bukan karena banyak bukannya banyak hadisnya. Pokoknya kalau dipegang uang toh alim itu sudah banyak. Kalau dipegang uang kurang-kurang meskipun partainya Islam orangnya Islam jenggotnya panjang nggak usah dulu ya. Pokoknya ukurannya uangnya utuh dulu ya. Amanat rakyat utuh. Nah itu berarti kita bela. Jadi itu ukuran hati. Jadi ya, Iblis ini mainnya begini. Iblis ini mainnya begini. Maka oleh Iblis setelah ditanya itu ketarik. Akhirnya jabat tangan. Jabat tangan setrumnya dimainkan oleh setan. Akhirnya jatuh kesaduannya. Akhirnya jatuh zina. Setelah dizinai Iblis beritahu hamil tak perempuan ini. Begitu hamil katanya Iblis, wah kamu kan ulama paling top. Ini kamu sampai tak bongkar rahimmu ke hadapan orang Israel, Yahudi. Habis kamu kerahiman. Terus supaya tidak kebongkar kemana-mana, bunuh saja perempuan ini. Mumpung tidak ada yang tahu, nanti kalau orang tuanya datang ke sini beritahu, dia sakit parah, sampai mati, saya tidak sanggup, sudah saya kubur. Dibunuh, karena tidak ada orang tahu. Begitu sudah dibunuh, sudah dikubur, Iblisnya lapor ke ibu bapaknya, anakmu dibunuh, buktinya ini, datang ke rahim. Rahim tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya Raihnya masuk ke dalam kamar, iblisnya nampak. Kata iblis, kamu tidak bisa lari dari saya. Yang nyekit perempuan itu sakit, saya. Yang nyuruh perempuan itu bawa ke sini, saya. Yang nyuruh kamu doa, saya. Yang narik sahwatmu sampai kamu jatuh ke sini, saya. Yang nyuruh kamu bunuh, itu saya. Yang nyuruh ibu bapaknya ke sini, saya. Kalau kamu tidak mau taat ke saya bongkar semua itu. Iblis apa? Rangkin nangis, jangan bongkar aib saya. Apapun yang kamu lakukan, saya akan taat kepada kamu. Asal rahasia saya jangan dibongkar. Terus apa kata iblis? Sujud kamu saya. Sujud bapak ini. Iblis. Tadi khusus sholatnya. Tidak bisa digoda dikusuh dengan gambar-gambar tadi itu tidak bisa. Tapi iblis bisa menggunakan metode lain. Hati-hati pak, iblis itu pinter. Pinter. Iblis bisa merusak orang dengan cara awalnya positif. Ujungnya negatif. Ujungnya negatif. Hati-hati ketika main dengan campuran iblis. Nah, terakhir, kalau godaan nafsu itu ya apa? Kalau nafsu itu ngotot pacirnya. Karena saya sering ditanya kalau mengatakan Ustaz, kan ini hadisnya masuk di dari syaitan. Syaitannya sudah diikat di belenggu. Kok masih tanya orang maksiat? Saya beritahu, yang membuat orang itu berbuat buruk ini dua. Satu syaitan, dua nafsu. Kalau dibandingkan, lebih destruktif mana? Lebih rusak mana? Kekuatan setan sama nafsu, kekuatan nafsu. Kekuatannya lebih hebat nafsu. Karena itu sampai itu Al-Qur'an mengatakan, nafsu itu waktu diciptakan oleh Allah ketika ditanya, mananta, mananta, Allah mengatakan, kamu siapa? Saya siapa? Nafsu itu kenapa kepada Allah? Kata nafsu, anta-anta, anak-anak. Anak-anak apa? Lu itu nafsu di dalam diri kita itu begitu. Maka kalau anak bapak lawan bapak, Allah jadilah Allah. Itu ya. Ya nafsu itu memang begitu. Maka dibenamkan di neraka ribuan tahun baru ditanya oleh Allah makan orang antar baru antar diwana abdu berkumpulan kami saya baru nafsu kita pun baru ngaku Allah kalau kita tepat dan duduknya di dalam Allah. Kalau kita ya nafsu ini yang paling hebat. Apa cirinya nafsu? Nafsu itu ngotot. Kalau nafsu ngotot, kalau setan jadinya kalau nafsu ngotot. Mas, kalau tidak dengan dia, lebih baik saya mati kalau tidak kawin sama dia. Ini nafsu. Nafsu yang ngotot-ngotot ini begini nafsu. Sudah lapar bapak pagi ini, nafsu itu sudah terlihat. Kalau urusan lapar secara biologi, secara dokteran, lapar itu kan cuma lambung, tidak ada isinya teorinya. Loh, teori kan mau diisi kentang semua selesai misalnya. Diisi tempe semua selesai, diisi tahu semua selesai. Itu teori fisiknya. Tapi ketika nafsu sudah milih, kata nafsu, bakso, pak kuis, tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang bisa masuk. Tek, tek, tek, tek, tek, apa ketau bangga. Lapar itu, enggak, nafsu tidak ada yang gitu loh ya. Begitu dilihat, sate-sate, enggak. Begitu. Sate Padang itu sudah warung Padang lewat bukan ya? Itu ya. Seandainya bisa lewat. Tapi begitu ada tetap bakso lari. Begitu dilihat tuh yang buat bakso kok bukan Pak Kumis, tidak jadi lagi. Masya Allah nafsu. Hati-hati Pak, jangan mau disiksa nafsu. Saya tak bisa makan kalau tidak hangat. Coba sekarang, yang nyuruh makan harus hangat itu siapa? Qurannya mana? Hadisnya mana? Ya cuma tidak enak saja. Jadi itu tidak enak itu nafsu. Ya apa Bapak bisa ngalahkan itu? Sehingga menjadi yang penting makanan ini halal, saya makan. Urusan tidak pas dengan nafsu saya, biar kapok nafsu saya. Kalau begitu, ya ini nafsu Pak. Jadi belajar jadi orang kali ini tuh ngalahkan kemauannya sendiri. Nanti tidak banyak untuk apa? Ya, jadi nanti kalau misalnya, coba kalau nanti sudah begini Bapak makan, apa saja yang penting halal. Enak istrinya dia nih. Kurang garam sedikit, kurang asin sedikit, udahlah. Yang ngomong kurang ini nafsu. Sudah yang penting ini halal. Udah, ini ciri orang jadi baik. Mudah-mudahan dengan mengetahui jenis-jenis bisikan-bisikan tadi, kita kemudian bisa meluruskan, bisa mengambil bisikan dari ilhamu malaikat dan mengalahkan bisikan-bisikan yang saya kira ini bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan yang saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali karena ini belum hilang sekian. Saya akan tanya jawabnya nanti secara tentatif. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.